Apakah orang tua yang tidak mengarahkan anaknya menghafal Al-Quran, tapi anaknya tetap menjadi hafid tanpa arahan orang tua? Apakah orang tua berhak mendapat keutamaan yang telah disebutkan? Jawabannya iya, sepanjang dia orang tuanya, ya, dia dapat dari keutamaan itu. Nah,